Bismillah. Pertanyaan, apakah kedudukan Utsman bin Affan diketahui hanya oleh kaum muslimin saja atau kaum kafir juga mengetahuinya? Dan apa sebab Khalifah Utsman bin Affan dibunuh? Untuk pertanyaan yang pertama, saya kurang paham maksud daripada tujuan dan tujuan dari pertanyaan ini. Kalau kaitannya dengan bab pembunuhan terhadap beliau seperti pada pertanyaan kedua, maka kita jawab bahwa kedudukan beliau diketahui oleh muslimin dan oleh para pembunuh Utsman tersebut. Ya. Yang mereka juga yakni masih tergolong muslimin, ya. Orang-orang Khawarij. Tentu ada khilaf di antara ulama dalam hal ini, namun secara umum mereka masih yakni dalam lingkup secara garis besar masyarakat muslimin, bukan artinya dari kalangan Yahudi maupun Nasrani atau Majusi, bukan. Mereka dari kalangan muslimin secara globalnya. Dan Utsman radhiyallahu anhu bahkan telah berpidato di hadapan mereka, ya, mengingatkan mereka. Jadi terpaksa Utsman pun mengatakan seperti itu, bukan untuk berbangga, bukan untuk pamer, bukan, tapi untuk mengingatkan mereka dengan hadis-hadis Nabi SAW. Barangkali mereka termakan oleh syubhat, ya. Karena di waktu itu di hari-hari yang sangat genting di mana rumah beliau dikepung, beliau radhiyallahu anhu sempat dibela oleh para sahabat-sahabat. Tentunya para sahabat tidak akan rela dengan kondisi itu. Namun Utsman yang justru meminta kepada para sahabat untuk pulang. Beliau tidak ingin ada dari sahabat yang terluka atau menjadi korban karena beliau. Nah, ini sifat yang luar biasa pada Utsman radhiyallahu anhu. Sehingga beliau meminta kepada para sahabat untuk membiarkan dia tanpa penjagaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, beliau sempat menerangkan kepada orang-orang tentang hadis-hadis Nabi kepada mereka yang kemungkinannya terhasut oleh orang-orang yang jahat. Ya. Maka beliau ingatkan bagaimana Nabi mengatakan tentang Utsman bahwa beliau telah dijamin masuk surga. Ya. Misal Nabi telah mengatakan ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Setelah Utsman berinfak membiayai perang Jaisul Usrah, maka Nabi katakan apa yang dilakukan Utsman sekarang ini menyebabkan tidak akan bermadarat baginya apapun yang setelahnya. Madarat Utsman tidak akan bermadarat pada beliau apapun yang dilakukan, ya, setelah apa yang dilakukan oleh beliau sekarang ini. Utsman juga mengingatkan bahwa Nabi pernah bersabda, siapa yang membeli sumur Ar-Rumah milik orang Yahudi untuk diwakafkan kepada kaum muslimin, maka dia akan masuk ke dalam Al-Jannah. Dan Utsmanlah yang membeli. Utsman mengingatkan itu. Namun berbagai peringatan dan berbagai hadis yang disampaikan itu tidak membuat mereka akhirnya mundur. Kenapa? Karena ada hasutan-hasutan itu. Di satu sisi Utsman mengingatkan, di sisi lain orang-orang memprovokasi. Ya. Sehingga tidak mempan apa yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu, dan terjadilah apa yang terjadi sehingga beliau dibunuh oleh mereka. Di sana ada tuduhan-tuduhan bahwa Utsman dalam melakukan nepotisme dan lain-lain. Utsman bahkan dikatakan memukul Ammar atau sahabat yang lain juga. Semuanya adalah berita-berita dusta. Dan semua berita-berita dusta itu juga sudah dibahas pula oleh para ulama bahwa itu betul-betul dusta terhadap Utsman, ya. Dalam di antaranya dalam sebuah kitab yaitu Al-Awasim min Al-Qawasim karya Abu Bakar bin Al-Arabi rahimahullah. Dan di antara kedustaan mereka bahkan sampai mereka memalsukan tanda tangan atau cap, ya, Utsman, seolah-olah itu sebuah surat resmi dari Utsman yang isinya adalah memerintahkan untuk membunuh orang-orang tertentu. Akhirnya mereka terprovokasi, padahal itu semua dusta. Itu semua dusta terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang lain, setiap kita mendengar nama Rasulullah disebutkan, kita dianjurkan untuk bersolawat. Bagaimana kalau kita mendengarnya melalui rekaman ceramah? Apakah juga kita bersolat? Ya, tetap sama saja, dan itu akan berpahala bagi kita, ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau saya bergaul atau berteman dengan orang-orang selain Islam dan saya tahu mereka orang-orang baik menurut saya, mohon bimbingannya. Kita harus berhati-hati, ya. Kita harus berhati-hati dalam pertemanan. Kalau sekedar kenal dan kita mungkin berusaha untuk memberikan informasi-informasi tentang Islam dengan tujuan barangkali dia mau masuk Islam, sampai di sini insya Allah nggak ada masalah, ya, dan itu bahkan mungkin suatu hal yang baik. Namun tadi saya katakan sangat berhati-hati dan cukup sekedar kenal dan pada batasan-batasan tertentu. Jangan sampai kita menjadi teman dekat mereka, ya. Karena kalau sudah menjadi teman dekat mereka, khawatir justru kita yang terseret kepada keyakinan-keyakinan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sangat berbahaya. Karena telah diingatkan dalam banyak hadis Nabi SAW, bahkan dalam ayat Al-Quran, ya. Allah Azza wa Jalla menceritakan apa tentang seseorang yang akhirnya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pengaruh temannya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai teman dekat saya, dia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya, ya. Dan ayat-ayat tersebut kalau kita baca sebelumnya setelahnya akan memberi pelajaran penting bagi kita, di mana orang itu akhirnya masuk neraka disebabkan karena pertemanan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dia sebelumnya memang orang kafir, tapi ada hubungan dengan Nabi dan sempat baik dengan Nabi, yang mungkin kalau itu berlanjut terus baik hubungannya, tidak ada pengaruh luar, mungkin saja dia akan masuk Islam. Ya, secara perhitungan manusia mungkin saja akan masuk Islam. Tapi karena dia diingatkan oleh teman buruknya, kamu saya dengar sudah ikut Muhammad, dia pun menjawab tidak, ya. Saya enggak percaya kecuali kalau kamu meludahi Muhammad baru saya percaya. Subhanallah. Dengan provokasi temannya akhirnya dia berani meludahi Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal sebelumnya sudah ada hubungan baik dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, akhirnya terjadilah, ya, hal tersebut, dan itu akhirnya menjadi penyesalan. Ya. Menjadi penyesalan karena akhirnya ya dia pun nantinya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik.

mau makan saja ya tidak tahu mau makan apa, syukur-syukur dapat, dan seterusnya. Mereka yang kondisinya lebih buruk lagi, yang perang, yang terusir, yang kena musibah, mengungsi, kita walhamdulillah segala kebutuhan kita dalam kondisi baik-baik saja. Dan jangan melihat kepada yang kondisinya lebih dari kita. Kalau kita melihat ke yang lebih dari kita, wah itu rumahnya masya Allah seperti itu, saya kapan bisa seperti itu ya. Gak bersyukur-bersyukur kalau seperti itu ya. Kurang terus walaupun diberi banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara membiasakan anak usia 6,5 tahun untuk sholat wajib? Kalau bangun dia kesiangan untuk sholat subuhnya, bagaimana misalnya waktu subuh? Ya, sholat setelah terbit matahari, apakah uzur untuk tidak sholat? Anak usia 6,5 tahun ya, hampir 7 tahun ya kan, artinya mulai diajari, diperintahkan seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam ya, apa kata beliau, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat saat mereka berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah agar melakukan salat ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, jadi untuk umur-umur ini sudah mulai diajari, dan perintah kepada mereka untuk sholat artinya juga perintah untuk hal-hal yang terkait dengan sholat. Wudunya diajari, pakaiannya diajari, dan hal-hal yang terkait dengan sholat itu. Ya. Dan tentu kita juga memaklumi dalam arti dia masih tahap belajar, dia belum balig, dia belum diwajibkan untuk sholat dengan kewajiban yang bila meninggalkan maka berdosa. Namun dia masih tahap apa? Belajar. Sehingga mungkin kadangkala kita ada toleransi kepada anak kita ketika ada kekurangan dalam hal ini. Ya. Namun terus kita berusaha. Kalau problem yang tadi disebutkan, bangun kesiangan misalnya, setelah kita tentunya berusaha untuk mengajari dia bangun pada waktunya, maka sekalipun bangunnya sudah terlambat, tetap diperintahkan untuk sholat, tetap dianjurkan untuk sholat. Karena kita pun tahu bahwa seorang yang tertidur dia diharuskan untuk sholat saat terbangunnya. Ya, ini bagi orang yang sudah mukallaf, yang sudah terkena beban hukum. Untuk anak-anak itu pun diusahakan seperti itu, juga dalam tahap belajar untuk melakukan hal yang sama dengan yang tersebut dalam hadis di atas. Ya, jadi ini semua dalam rangka pembelajaran kepada mereka, ya, dalam sholat 5 waktu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tentunya tidak lepas ya dari doa kita sebagai orang tua, ayah maupun ibu, senantiasa membacakan doa kepada Allah Azza wa Jal agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, ya, bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Ya, itu hal yang tidak boleh terlupakan oleh kita. Baik, sementara mungkin ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.